mankus. Isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ya wa qablaha kasrah. Akhiruhu ya wa qablaha kasrah. Itu kaedahnya. Jika tidak sesuai dengan kaedah ini, maka bukan dikatakan isim mankus, walaupun berakhiran dengan ya. Jadi isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ya, yaitu ya lazimah. Kemudian sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah. Seperti al-qadhi. Al-qadhi. Al-jari. Al-mashi. Dan begitulah selanjutnya contoh-contoh yang bisa kita lihat di kitab-kitab ilmu nahu. Kemudian malam ini kita masuk kepada yaitu hazful ya'il manqus. Hazfu ya'il manqus yaitu membuang huruf ya isim manqus. Jadi kapan ya itu dibuang dan kapan dia tidak dibuang. Ini kaedah standar ya, kaedah standar bahasa Arab. Nah, silakan antum baik pemirsa Rojak TV maupun pendengar Radio Rojak untuk membaca di halaman yaitu Al-Khamisah wal-Khamsin, yaitu halaman 55 di kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah. Taib, silakan. Tafadhal Sayyidan. Jazakumullah khair Ustaz, dan pendengar serta pemirsa Rojak TV, kita berikan kesempatan langsung via telepon di 0218236543. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku panduan yang kita bahas, kita akan tampilkan di layar televisi Anda. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Nah, insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Yang tafadhal ya. Hudzifa ya sayyidina. Hadfu. Hadfu. Nah. Hadfu. Hadfu ya ilmanqus. Jadi ini judul ya. Oh, nah. Judul ini dalam bentuk jumlah ismiyah, apa takdirnya? Hadza hadfu ya ilmanqus. Jadi hadfu ya ilmanqus, takdirnya apa? Hadza hadfu ya ilmanqus. Inilah pembuangan ya manqus. Ya. Tuhdafu ya ulmanqusi bisalasati asbabin. Iya. Awalan idza tajarrada min al-alifi wal-lami. Thaniyan wala yakunu mudhafan. Thalithan wala yakunu mansuban. Mithlu hadara qadin iltaqaitu biqadin. Naam. Dilanjut ya, Ustaz. Naam, istamir. فقولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقض ما أنت قاض وفمن اضطر غير باغ ولا عاد وإن كان محلى بأل فلا تحذف ياؤه نحو الفعل الماضي مبني فقولي تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار نعم. وإن كان مضافا فلا تحذف كذلك نحو عرفت ماضي الأفعال الآن كقوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وإن كان منصوبا فالياء ثابتة نحو علمت فعلا ماضيا كقوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا. أحسنت، بارك الله فيك. فيكم بارك الله فيك. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di belakang Ummu Fatimah. Di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Naam, dan. Baik, ahlan di Indramayu, akhi. Naam, dan. Nah, masyaallah. Naam. تفضل يا أخي. حذف ياء المنقوص تحذف ياء المنقوص بثلاثة. أعيد القراءة. تحذف ياء المنقوص بثلاثة. لماذا المنقوص؟ أفندم تحذف ياء Nasul mangkusi di salah satu asbabin. Nah. Awalan, ida tajarroda minal alifi wal lami. Nah. Sanian, wala yakunu mudhafan salasan. Salisan. Wala yakunu mansuban. Mislu, hadoro qadin. Iltaqaitu biqadin. Naam. Kaqawlihi ta'ala faqdi ma anta qad wa man idtur ghayra baghin wala aad wa in kana muhallan bi alif lam fala tuhdafu ya'uhu nahu al-fi'lul maadi mabaniyun kaqawlihi ta'ala fadkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba ulil abdi wal absar ulil kana ulil a'id ulil absar ulil aidi wal absar na'am wa in kana mudafan fala tuhdafu kadhalik nahu araftu ma'diyal af'alil ana kaqawlihi ta'ala wama anta bihadil umyi an dhalalatihim wa in kana mansuban fal ya'u sabitatun nahu sabitatun wa in kana mansuban falyau tabitatun nahu alimtu fi'lan madiyan ka qawlihi ta'ala wa kafa bi rabbika hadiyan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Taib, ahsant, barakallahu fik. Afik barakallahu, syukran ya. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Abu Yusuf di Indramayu, tapi alhamdulillah sudah beliau baca dengan baik. Kita berikan kesempatan yang ketiga masih di sesi qiraah. Silakan di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di halaman 5556. Baik, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida di Pacitan. Naam. Baik. نعم تفضلي يا أم نعم من أعيد من الأول نعم بسم الله الرحمن الرحيم حذفوا يا المنقوسي تخذفوا يا المنقوسي بثلاثة أسباب أولاً إذا تجرد من الألف واللام نعم ثانياً ولا يكون مضافا نعم ثالثاً wala yakunu mansuban mislu hadara qadin ila taqaitu biqadin taqalihi ta'ala faqdima anta qab naam wa famanidurra ghayra ba'in masyaallah taib naam hadha ma qaddarallahu lahu sambungan teleponnya dan silakan Umu mungkin bisa menelpon kembali untuk menyelesaikan yang sudah dibaca dan juga bagi para pendengar yang lain dan pemirsa Rujak TV kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543 dalam pembahasan hadfu ya al-mangkus ya. Baik, halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya Ahmad Ibn Abdillah. Nah, tafadhal ya Um. Bismillahirrahmanirrahim. Hafu ya'ul mangkusi. Ya u au ya'i au ya'a. Ya'i. Naam. U ya'i. Haf. Ya'u Ustaz. Limadha ya'u? Ya haf. Ya'i. Wa mudhaf. Limadha mafu? Anu ini yang ini ya tadi. Hafu ya'ul mangkusi. Kopar, tidak Ustaz ya, ini mudah ya, mudah ya. Ya, ilmangkusi Ustaz. Ya, kenapa ya i kasrah? mudhaf dari harfu. Nah, mudhaf ilaih. Nah, hadfunya mudhaf, ya inya mudhaf ilaih, kemudian mudhaf al-manqusi mudhaf ilaih. Jadi tiga kali penggabungan suku kata. Iya, mafhum? Hadfu ya il-manqusi. Iya. Uhdafu ya ul-manqusi bitala sati asbabin. Naam. Amalan tidak tajarota minnal alifi wal lami. Naam. Tanasanian wala yakunu mudofan. Talisan wala yakunu mansuban. Mislu hadoro qadi. Qadin. Hadoro qadin. Hadoro qadin. Iltaqaitu bi qadin. Iya. Kauli ta'ala pak bima anta kod samalit tuwa wairo balin wala ad nyam karena mukalat di al palat hudapu ya'uhu nahwu alpil madhi matanyun nyam kauli ta'ala darul ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ul aiti wa abusor lain karena mudofan pala hudaku kadang nahwu araftu madiyal af'alil ana akolihi ta'ala sama anta bihati umiyuhan dolalatihim lain karena mansuban palya'u fabitatun nahwu alimtu fi'lan maudian akolihi ta'ala yakafa birabbika hadiyan wa nasiro. Iya. Ahsant. Barakallahu fik. Masyaallah. Jazakallahu khair Mu Abdillah. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio ya. Setelah tiga atau empat telepon kita berikan kepada Satri, tafadhal. Naam, tafadhal. Di mikrofon. Naam. Bismillah. Hazbul ya'il a'id. Hazbu ya'il manqusi. تحذف الياء المنقوص تحذف ياء المنقوص ياء ياءل تحذف ياء المنقوص بثلاثة أسباب. لماذا ياء بالرفع تحذف نائب الفاعل. أحسنت. نائب الفاعل. أولا إذا تجرد من الألف واللام. نعم. ثانيا ولا يكون مضافا. Salisan wala yakunu mansuban. Naam. Mislu hadara qadin. Iya. Iltaqaitu miqadin. Naam. Kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqdima anta qad wa famanittarra ghayra baghin wala 'ad. Wa in kana muhallan bil bi'al fala tuhzafu ya'uhu nahwu al-fi'lul madi mabniyun. Naam. Kaqawlihi ta'ala wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba ulil aidi wal absar. Naam. Wa in kana mudafan fala tuhzafu kadhalik nahwu araftu madiyal af'alil ana kaqawlihi ta'ala wama anta bihadil umyi an dolalatihim wa in kana mansuban falya'uhu sabitatun nahmu alimtu fi'lan madiyan kaqawlihi ta'ala wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Iya, ahsant, barakallahu fik. Nah, fadhal akhi. Silakan. Ibrahim, barakallahu fik. Ya il manqusi, tuhdafu ya ul manqusi bi thalathati asbabin. Awalan idza tajarrada min al alifi wal lami. Thaniyan wala yakunu mudhafan. Thalithan wala yakunu mansuban. Mithlu hadara qadin. Iltaqaitu bi qadin. Qawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim faqdi ma anta qad famanittur ghayra baghin wala 'ad wa in kana muhallan bi al fala tuhdhafu ya'uhu nahu al fi'lul madhi mabniyun qawlihi ta'ala wadhkur 'ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar wa in kana mudafan fala tuhdhafu kadhalik nahu araftu madhi al af'alil ana qawlihi ta'ala wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim wa in kana mansuban falya'u thabitatun nahu alimtu fi'lan madiyan qawlihi ta'ala wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Taib, ahsantum. Taib, kita masuk kepada pembahasan yaitu hadfu ya'il manqus, pembuangan ya isim manqus atau dibuangnya ya isim manqus. Kapan ini dibuang? Perhatikan syaratnya. Sebetulnya materi ini sudah pernah disinggung pada pelajaran durusul lughah jilid 3. Ya, waktu saya menyampaikan pelajaran tersebut sudah pernah kita singgung. Ya, mungkin sudah terlama ya. Ini maka di pelajaran ini kita mengulang kembali bagi yang sudah pernah, tapi yang belum pernah perhatikan baik-baik. Sebetulnya ini tidak sulit untuk dipelajari. Insyaallah mudah, sangat mudah. Kalau sudah paham isim manqus, nah perhatikan sekarang tuhdzafu ya'ul manqusi. Dibuang ya isim manqus bi salasati asbabin, disebabkan apa? Tiga, atau dikarenakan tiga hal, tiga sebab. Pertama, idza tajarrada minal alifi wal lam. Tajarrada apabila tidak ada. Asal tajarrada itu sunyi kan, sepi. Makanya fi'il thulatsi mujarrad. Arti fi'il thulatsi mujarrad, fi'il yang sepi daripada tambahan. Itu kalau baca terlaknya. Jadi tajarrada itu sepi. Ya, maksudnya apa? Fi'il terdiri dari tiga huruf, tidak ada huruf tambahan, murni. Nah, tajarrada, idza tajarrada minal alifi wal lami, apabila tidak ada alif lam, itu terjemah bebasnya. Jadi ketika isim manqusnya tidak ada alif lam, ini apa? Sebab pertama. Maka ianya dibuang. Tentu bukan hanya satu sebab ya. Perhatikan ini salasati asbab, tiga faktor. Nah. Faktor yang kedua, wala yakunu mudhafan. Dan wala yakunu, mana isim yakuni? Karena kana yakunu merafakkan isim, merafak menasabkan khabar. Tentu mudhafan jelas ini mansub, dia khabar. Mana isimnya? Ada yang tahu? Kalau kita tarik nomor pertama, tajarrada fi'il madhi, mana fa'ilnya? Kaedah berlaku, jika tidak ada isim marfu setelah fi'il, berarti apa? Berarti jelas fa'ilnya mudhamir mustatir. Itu yang paling mudah untuk diketahui. Nah, antum lihatlah, setelah kata tajarrada, adakah isim marfu setelahnya? Tidak ada. Di situ jar majrur minal alifi wal lam. Berarti fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Takdiru huwa kembali mana? Al-manqus. Itu isim manqus. Asalnya apa? Idza tajarrada al-manqusu. Nah, karena sudah disebutkan di awal pembahasan adalah pembuangan ya isim manqus, maka tak perlu lagi disebut supaya lebih singkat bahasanya, cukup dalam bentuk dhamir. Idza tajarrada ay tajarrada al-manqusu. Artinya al-manqus itu isim manqus. Apabila isim manqus sepi dari alif lam. Nah, maksudnya apa? isim manqus tidak ada padanya alif lam. Tidak ada alif lam. Faktor kedua, wala yakunu. Nah, ini kemana khabar yakun? Kalau tidak ada isim marfu setelah yakunu, berarti, afwan, kalau tidak ada isim ya, ditanya isim ya, apabila tidak ada isim marfu setelah kana yakun, berarti isimnya dhamir musatir. Ya, itu sudah jelas, enggak ada lagi. Nah, mana isim yakunu? Dhamir musatir takdir huwa kepada al-manqus tadi. Wala yakunu al-manqus. Jadi, dan isim manqusnya tidak mudhafan, la tidak. Tidak menjadi mudhaf. Jadi kalau dia tidak ada alif lam, kemudian dia tidak mudhaf, kan bisa saja alif la, enggak ada alif lam, tapi dia mudhaf kan? Karena syarat mudhaf apa? Tidak ada alif lam. Iya kan? Nah, kan bisa saja dia mudhaf, tapi enggak ada alif lam. Nah, jadi apakah dibuang ianya? Enggak. Maka syaratnya apa? Tidak ada mudhaf. Nah, kalau dia mudhaf, jelas enggak ada alif lam kan? Nah, itu belum tentu dia ianya dibuang. Ia apa? Ianya dibuang. Maka syarat kedua apa? Wala yakunu mudhafan, dan dia tidak mudhaf. Nah, syarat yang ketiga, wala yakunu mansuban. Nah, wala yakunu mansuban, dan dia tidak mansub. Tidak mansub. Berarti apa? Kalau dia marfu, kalau dia majur, berarti ianya sabitah. Nah, ini kita lihat nih. Contoh. Ambil kita contoh. Hadara qadin. Qadin, ada ianya situ? Kan asalnya al-qadi, sah? Itu asalnya. Al-qadi. Itu kan isim fa'il daripada qada. Merah? Ada selain merah? Tidak ada. Baik. Insyaallah jelas ya. Ini al-qadi. Nah, ini kan isim manqus namanya. Kenapa isim yang diakhiri oleh ya, ini ya, sebelumnya kasrah manqus. Nah. Kemudian dibuang alif lam, cari hadara qadin. Perhatikan tulisannya. Ini tulisannya hadara qadin. Nah, pertanyaannya, kenapa ia ini dibuang? Nah, benar gak syaratnya? Perhatikan syaratnya. Agak sakit mata melihat ya, merah. Taib. Ya, mungkin ada yang melihatnya agak sakit ya. Ya, kita hapus lagi. Karena merah ini terlalu silau. Terlalu apa? Kuat warnanya. Iya. Masya Allah. Iya. Al-Qadi. Ada ya. Kemudian contoh bikin kalimat hadara qadin. Apa artinya? Telah hadir seorang qadi. Iya, qadin, seorang qadi. Nah, ini kemana ianya? Nah, apa? Syaratnya apa? Dibuang. Tuhdzaf. Kenapa dibuang? Pertama dia enggak ada alif lam. Ini ada alif lam. Mafhum mukhalafah, pemaham sebaliknya kalau kajian usul fikih, mafhum mukhalafah, pemaham sebaliknya kalau enggak ada alif lam. Ini kan ada alif lam. Ha? Nah, enggak ada alif kan dibuang. Kalau ada alif lamnya, ya sabita. Ianya ada. Nanti itu keterangan halaman selanjutnya. Nah, ini ada alif lam, makanya ya sabita. Ketika enggak ada alif lam, ianya dibuang. Cukupkah syarat itu? Enggak cukup. Yang kedua apa? Ha? Wala yakunu mudhafan. Apakah ini mudhaf? Jelas enggak mudhaf, karena enggak ada kata selanjutnya. Nah, kalau ada kata selanjutnya, berarti apa? Kalau ada alif lam, ianya sabita. Baik. Yang kedua apa? Tidak mudhaf. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya apa? Kalau dia mudhaf, ianya tetap. Contoh. Qadi Makkah. Makkata. Ati Qadi Makkah. Hakim Makkah. Hakim apa? Makkah. Hakim berasal dari kota Makkah. Ini Hakim Makkah. Nah, ini kenapa ianya ada? Karena dia mudhaf. Maka syaratnya apa? Dibuang ya, ya mangkus, kalau dia tidak mudhaf. Ini. Tidak maka alif lam. Yang kedua, tidak mudhaf. Jadi tidak cukup. Tidak ada alif lam. Ini tidak ada alif lam. Ini tidak ada alif lam. Kok ada ya? Nah, syarat yang kedua apa? Tidak mudhaf. Ya, tidak mudhaf. Nah, ini terpenuhi syaratnya. Hadar qadin. Syarat ketiga apa? Wala yakunu mansuban. Mansubkah ini? Marfu. Apa pemaham sebaliknya? Kalau dia mansub? Bagaimana? Kalau dia mansub bagaimana? Ianya sabita kan itu kan? Kalau mengalif lam, ianya sabita. Kalau dia mudhaf, ianya sabita. Kalau dia mansub, ianya sabita. Arti sabita tetap ianya, enggak dibuang. Contoh, ra'aitu, ra'aitu. Saya melihat seorang qadi. Qadian nih. Ianya ada. Kenapa ianya ada? Karena dia mansub. Berarti. Kalau itu apa? Kalau dia bukan mansub, apa bukan mansub? Berarti apa? Marfu dan majrur. Nah ini bukan mansub, maka dia dibuang ianya. Terpenuhi tiga syarat. Ra hadara qadin. Kita lihat yang bukan ini marfu tadi mansub ya, ada. Berarti yang berarti dia kalau dia marfu dibuang, kalau dia majrur juga dibuang. Contoh iqra misal saya nih. Iltaqaitu bi. Iya. Iltaqaitu bi. Bi qadin. Perhatikan. Bi qadin. Tetap ianya dibuang. Nah. Samakah ini? Hadara qadin. Iltaqaitu bi qadin. Samakah? Mutasawiyani? Tidak. Zahiruha? Zahiruha sawa. Tampilannya, kelihatannya, zahirnya sama. Karena di akhir dot bari kasrah tanwinnya sama, akan tapi hakikatnya beda. Bedanya apa? Ini marfu, ini majrur. Dari mana tahu ini marfu? Nah. Ini apa ini? Fi'il madhi. Setiap fi'il menghendaki fa'il. Kalau fa'il hukumnya apa? Marfu. Ini dia, marfu. Nah. Terus kalau ini majrur. Udah jelas majrur. Apa tandanya? Ada huruf jar. Nah. Jadi secara lahiriah sama bentuknya. Tapi hakikatnya beda. Nah, dari mana tahu perbedaannya? Dari uslub, susunan. Ini namanya uslub, susunan. Susunan kalimat. Nah, ini fa'il, marfu. Ini majrur dia. Nah, sekarang saya tidak mau jawab apa? Lanjutkan. Saya tanya ini bagaimana cara mengi'rab. Karena ini beda. Silakan. Berikan kesempatan. Ya. Nah, antum persiapkan diri. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan yang disampaikan Ustaz terkait dengan syarah dan juga penjelas dari syarat-syarat sebab-sebab ya atau ya mankus tidak bisa muncul dan juga kenapa ditulis atau tertulis telah dijelaskan dengan terinci ya di papan tulis. Dan kemudian kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan Ustaz terkait dengan i'rab dari kalimat yang sudah tertulis. Hadara qadi, nah Ustaz? Iya, hadara qadi. Naam. Baik, kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Halo. Ahlan akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ridho di Medan. Abu Ridho. Ahlan ya Abu Ridho, silakan. Ahlan ya Akhul Karim, Abu Ridho. Bagaimana kota Medan? Habar. Bagaimana kota Medan? Saya tanya keadaan dulu. Alhamdulillah, baik-baik aja. Wah, alhamdulillah. Karena saya sudah tak lama pulang ke Medan ini. Yes. Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik, tafadhal. Hadara qadin, Ustaz. Oh iya, betul. Hadara qadin. Hadara qadin. Iya. Iya. Nah, coba di Arab. Arti Arab menguraikan jabatan kata, itu arti i'rab. Iya. Iya. Hadara fi'lun madhin. Iya. Mabniyun 'ala al-fathi. Ahsant. Naam. La mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Qadin. Fa'ilun. Naam. Marfu'un. Iya. Wa 'alamatu raf'ihi. Dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Habis. Al aslu qadin alal ya', mana ya'nya? Al aslu qadin. Naam. Qadiyun. Naam. Taib. Al-aslu qadiyun. Qadiyun itu asalnya pakai nun sukun, Ustaz. Oh iya, karena tanwin itu berasal daripada nun sakinah. Jadi itu tidak perlulah sampai ke sana ya. Oh iya. Iya, karena tanwin itu tan itu lambang pengganti nun sakinah. Iya. Iya. Jadi masya Allah sudah tepat. Singkat gini aja. Qadin fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufa. 'Ala al-ya'il mahdhufa. Iya. Kenapa muqaddara? Lisiqal. Lisiqal. Kalau nampak kan qadiyun, yun itu kan berat ya, penyebutannya berat. Makanya tidak dituturkan. Ya. Kemudian ditambah lagi dibuang. Nah, iya. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia itu tadi marfu. Ada syaratnya kan? Iya. Syaratnya. Bukan mansub. Iya. Syaratnya bukan mansub. Karena dia laisa mansuban. Betul. Iya. Laisa mansuban. Iya. Iya. Ahsanta barakallahu fik. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan bi ridha di Medan. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Telah dijelaskan secara rinci terkait dengan i'rab. Nah, dengan lafaz yang sama. Bagus, bagus sekali i'rabnya. Kita berikan dengan kalimat yang sama. Iya. Masih kita berikan di line telepon 0218236543. Silakan bagi pendengar yang lain yang ingin mencoba untuk mengi'rab kalimat yang tertulis di papan tulis tadi, hadara qadin ya. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Umu Aisyah di Madiun. Assalamualaikum. Naam. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Um. Iya. Iya. Tulisannya, Ustaz. Oh, tulisannya. Iya, itu enggak kelihatan itu? Sudah. Iya. Yang iltaqa itu biqadin. Iya. Iltaqa itu fi'lun, iltaqa itu fi'lun madhin. Mabniyun alat sukuni. Iya. Di anahu itisalihi ta'ul fa'il. Iya, naam. Jadi mabni sukun litisalihi bita'il fa'il. Ahsan. Nah. Udhamirun mutasilun. Iya. Mabniyun alirafain fa'ilun. Ahsan. Naam. Biqadin. Naam. Al-ba'u harfu jarin mabniyun al-kasri. Naam, sahih al-kasri. Qadim majrurun bilba'i. Naam. Majrurun bilba'i. Naam. Apa ya? Majrurun. Naam, majrun bilba. Ya. Wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun. Li anahu isim mangkus. Di mana muqaddarahnya? Muqaddarahu bil ya'i yang dibuang. Idza naqul naqulai qadin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'ala al ya'il mahdhufa. Ya, 'ala al ya'il mahdhufa, di huruf ya yang dibuang. Ulangi ya Ustaz. Iya. Naam, tafadhali. Qadim majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarihi kasratun muqaddaratun bil ya'i 'ala al ya'. Ala ya'il mahdhufati. Oh, ala ya'il mahdhufati. Baik. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Aisyah di Madiun. Nah, baik, alhamdulillah. Nah, ini di halaman selanjutnya ini beberapa ayat saya tampilkan ya sebagai contoh. Nah, nanti bisa saja nanti ya, kalau ada waktu kita i'rabkan, kalau tidak kita lihat kenapa dibuang ya. Ka qaulihi ta'ala, silakan ya. Nah, kita berikan kesempatan ya, ini lanjutan daripada contoh ya. Ya, silakan baca contoh ayat ini ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali ya. Di line telepon 0218236543 di belakang Mu Aisyah. Ya, kita sapa kembali ke telepon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya. Alhamdulillah, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Ya, silakan dicoba kembali, dan bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543 di halaman 56 bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan isim manqus ya secara khusus. Baik. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, halo. Baik, sambil menunggu kita akan berikan kesempatan dulu saja. Iya, silakan studio. Yang dalam. Silakan, Akhi. Hobong. Jangan takut-takut. Silakan. Ka qawlihi ta'ala. Ya, silakan baca ayatnya. Masih mikir-mikir ya. Faqdima antaqad. Iya. Jadi yang digaris bawahi itu saya sudah garis itu untuk membantu ya. Jadi enggak perlu antum cari-cari lagi mana isim manqus itu. Iya. Kalau faqdi isim itu bukan itu. Fi'il amr. Ya, ahsan fil amr, iqdi ya. Qada yaqdi, iqdi. Nah, itu mabni ala hadfi harf illah. Huruf illatnya dibuang karena dia fi'il mu'tal akhir, yaitu fi'il naqis. Kalau fi'il naqis ketika dia fil amr, tanda binanya adalah hadfu harf illah, dibuang huruf illatnya. Nah. Taib, iqdi, ijri, imshi. Nah, dibuang ya. Taib. Jadi ini Pak, qadin. Nah, kenapa di sini dibuang ya-nya? Berlaku syarat nih kan? Tadi. Kenapa dibuang? Kemana? Setelah bat itu ada ya kan? Kemana ya-nya? Kan dibuang ya. Apa? Kenapa dibuang? Karena enggak ada lifam. Nah, kan mudah jawab. Yang kedua? Bukan mansub. Iya, bukan mudhaf dia. Enggak mudhaf, yang kedua bukan mansub. Iya kan? Iya. Berarti ini bukan mansub nih. Ini kalau bukan mansub berarti apa ini? Ada dua pilihan. Kalau enggak marfu majrur itu saja. Enggak ada pilihan keempat, ketiga. Iya. Yeah. Pilihan cuma dua tinggal. Marfu dan majrur. Nah, ini karena masalah tandanya sama aja, marfu ya qadin, majrur ya qadin. Nah, ini marfu atau mansub? Majrur atau marfu ini? Marfu. Marfu. Dari mana tahu? Sebagai apa dia? Khabar. Khabar, ahsanta. Betul, khabar mubtada, anta itu adalah dhamir munfasil. Dia sebagai apa? Mubtada fi mahallir rafa. Sebagai mubtada fi mahallir rafa. Qadin adalah khabarnya. Nah, coba i'rab. Qadin. Qadin khabarun marfu'un. Naam. Khabar mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mahdhufah. Naam, 'alal ya'il mahdhufah. Baik. Kenapa muqaddarah? Lisiqal. Lisiqal. Kalau tanya kenapa dia dibuang ya-nya mahdhufah? Itu jawab tadi, karena enggak ada alif lam. Yang kedua, dia bukan dia marfu. Karena dia marfu. Yang ketiga, dia bukan mudhaf. Baik. Jawab satu aja sudah cukup. Kenapa dia marfu? Kenapa dia apa? Dibuang ya-nya? Karena dia marfu. Selesai itu. Ya, kalau alif lam sudah jelas kan? Ya, mudhaf sudah jelas, dia bukan mudhaf. Enggak ada lafzun jelas. Tinggal apa? Jawabnya apa? Karena dia kenapa dibuang alif lam sini? Kenapa dia-nya dibuang? Karena dia marfu. Iya. Kan marfu itu qadin. Baik, selanjutnya fadhal ya akhul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famanittarra ghayra baghi wa la 'ad. Iya, ada dua di sini. Iya. Baghin. Iya. Nah, dibuang kan? Asal Pak baghiyun. Iya kan? Ada ianya. Baghiyun, baghian, baghin. Ada ianya. Baik. Nah, kenapa ianya dibuang di sini? Karena majrur, Ustaz. Ahsan, dia majrur ya. Betul. Dia majrur. Sebagai apa dia majrur di sini? Mudhafun ilaihi. Ahsan, mudhafun ilaihi. Ghair itu mudhaf, baghin mudhafun ilaihi. Nah, dia majrur. Baik. Adin juga sama. Sama, Ustaz. Kena ataf. Ataf. Ataf kena ada huruf waw. Dia ataf ni mana? Baghin juga adin. Juga majrur. Ini majrur tanda jarnya halfu ya. Ya kasrah muqaddara ala al-ya al-mahdhufa. Ya. Tanda jar apa? Ya al-muqaddara afan. Tanda jar apa? Kasrah muqaddara ala al-ya al-mahdhufa. Asalnya apa? Adiyin. Adiyin. Baik. Ahsant. Masyaallah. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan. Nah, silakan kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang ada di rumah atau di mana saja berada. Silakan di telepon 0218236543. Sesi qira dan juga mengi'rab ya untuk kalimat berikutnya. Baik, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umi Ida, Ustaz. Ayo, ya, Umi Ida kembali. Baik. Nah. Silakan, Ustaz. Naam, tafadhali, Um. Lanjut. Tapi ya. Ustaz ya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al fi'lul madi. La. Enggak. Wa in kana. Wa in kana. Oh. Wa in kana muhalla bi al fala tuhzafu ya'uhu. Terjemahkan. Terjemiha. Dan apabila isim manggut itu menggunakan al, maka tidak dibuang. Memakai hal. Memakai alif lam. Atau mengenakan alif lam. Nah, ya. Apabila isim manggut itu memakai al, maka tidak dibuang ya-nya. Al itu apa? Alif lam ya. Al itu maksud alif lam. Ya. Taib. Oh, nah. Alif lam. Nahu al-fi'lul madhi mabniyun. Nah, itu kan al-madhi. Ini sering kita jumpai ini. Ini sudah bahasa yang sering kita jumpai. Al-fi'lul madhi. Ya. Nah, itu kok ianya ada itu? karena menggunakan alif lam. Ah, karena dia bukan menggunakan, karena memakai alif lam dia. Memakai alif lam. Iya, ada alifnya al-madi. Makanya ya enggak boleh dibuang. Taib. Jadi kalau sudah ada alif lam, mau dia marfu, mau dia mansub, mau dia majrur, tetap ianya tidak boleh dibuang. Ya. Nah. Nah, coba di i'rab ini al-madi. Nah, al-madi na'tun. Jaid na'tun. Marfu'un. Hmm. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana amin dhuhurihi. Mundhuhuriha. Mundhuhuriha. Iya, kenapa ha? Karena dhamma itu muannas ya. Nah, nah, mana amin dhuhuriha, ai min dhuhuri dhamma. Anam. Kenapa? Karena a'id, a'idi, ulang kembali. Na'tun. Al-madhi, na'tun. Marfu'un, nah, ya. Alamatu rafihi. Dhammatun, muqaddaratun, alal ya. Mana amin dhuhurihi, min dhuhuriha, atisol, al-thiqalu. Al-thiqalu. Apa arti al-thiqalu? Berat, Ustaz. Berat. Apa beda as-siqalu dengan at-ta'adzur? Oh. Oh, Ustaz, ya. Hah? Sama mungkin. Sama. Beda lah as-siqal itu sa' dan qaf lam. Kalau ta'adzur, ta'ain zal. Dari sisi mana juga beda, ya, Kalau ta'adzur itu uzur. Arti uzur maksudnya enggak bisa dia berapa-apa. Ibaratkan orang yang sudah tua bangka hanya terbaring sudah. Iya. Iya, bergerak pun susah itu uzur. Iya. Kalau thiqal itu dia enggak bisa berat karena dia apa? Karena dia berat. Nah, itu thiqal itu berat. Artinya apa? Kalau thiqal itu masih bisa diharakatkan. Masih bisa dituturkan. Tapi berat menuturkannya di lidah ya berat. Seperti apa? Bagi coba dituturkan al-fi'lul madiyu. Madi madiyu. Nah, ianya bukan tasydid ya. Sebelum yeah. Ianya kasr fathah. Itu isim manqus. Al-fi'lul madiyu itu thiqal. Iya. Yeah. Nah. Nah, itu kaedah ya. Kaedah bakunya kena sebelumnya kasrah. Madiyu. Nah, makanya apa? Dimuqaddarahkan, ditetapkan di situ ada dhammah di atas ya, tidak dituturkan dan tidak ditulis. Makanya al-madhi. Itu faktornya. Nah. Kalau ta'adzur itu tidak bisa sama sekali. Itulah isim maksur Musa al-mustashfa. Enggak bisa diharakat dhammah itu kena alif. Alif enggak bisa diharakatkan sama sekali. Baik, kalau mabniyun, mabniyun ini isim manqus itu bukan? Mabniyun. Kenapa dia berharakat tanwin itu, berharakat dhamma, mabniyun? Maksur juga, Ustaz. Masuk. Nah, maksud. Ini saya katakan kemarin, kaedah harus dikuasai. Ya, jadi tidak semua isim yang berakhiran yaitu isim manqus. Enggak. Jadi isim manqus itu harus sebelumnya kasrah, langsung kasrah. Kalau mabniyun itu sebelum ya itu sukun. Oh, nah. Mana ianya? Ya kan double dayanya kan? Ya terakhir, ya sebelumnya, berarti ya sebelum itu sukun. Nah, makanya harakat tasydid. Tasydid atau syadda itu berarti dua huruf. Yang satu sukun. Yang terakhirnya diharakatkan mabniyun. Nah, ini bukan isim manqus. Iya. Ya, bukan isim manqus. Paham? Taib. Naam, insyaallah, Ustaz. Taib. Ahsant. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Ilyah. Barakallahu fik. Taib. Kita lanjutkan kembali. Baik, di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi di mana? dengan Pak Sawar Ustaz di Medan. Masyaallah. Di Medan lagi, Pak. Bapak siapa, Pak, namanya? Sawal Asri di Medan. Ah, masyaallah, Pak Sawal ya. Ahlan wa sahlan. Iya, Medan di mana, Pak? Di Mertubung, Ustaz. Mertubung, masyaallah. Iya. Dulu pernah ikut, enggak nyambung lagi. Alhamdulillah. Iya, iya. Kita lagi. Iya. Silakan, Pak, baca. Lanjutkan. Insyaallah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaqauluhu ta'ala. Kaqauli ya, kaf itu huruf jar. Kaqaulihi ta'ala. Iya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur ibadana. Iya. Ibrahim wa Ishaq. Iya. Wa Yaqub ulil aidi wal absar. Iya. Taib. Nah, di sini apa? Kata al aidi. Itu yang di garis bawah ya. Taib. Inilah isim apa tadi ini? Isim manqus lah. Manqus. Nah, masa terputus ya. Masyaallah. Barakallahu fiik, Taib. Kena gangguan jaringan ini. Kita berikan kesempatan kembali, mungkin silakan coba dihubungi kembali Pak Syawal dan bagi yang lainnya di 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Pak Syawal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, naam, silakan Ummu. Naam, tafadhal ya Ummu. Naam, ikra'i. Qaulihi ta'ala. Iya. Ibadana Ibrahim. Kakor raya akuba. Ili aidi wal absar. Iya. Aidi mubat ilah. Sebentar. Al-aidi, betul ini isim manqus? Isim al-aidi. Betulkah isim manqus? Iya, iya. Betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Si manqus diakhiri oleh ya sebelumnya apa? Sebelumnya kasrah. Kasrah. Naam. Jayid al aidi. Betul. Aidi mudhafun ilaih. Ya. Kenapa ya-nya ada? Kenapa ya-nya sabita? Karena ada alif lam. Ada alif lam. Itu perhatikan. Kena ada alif lam, maka ianya sabitah. Iya. Apakah dia sebagai mudhaf? Atau apakah dia majrur, mansub, atau marfu? Iya. Tidak masalah. Kalau sudah ada alif lam, ianya enggak boleh dibuang. Baik. Kalau buang alif lam, aidin. Perhatikan. Jadi aidin. Aidin. Baik. Al-Aidi. Nah. Mudhafun ilaih, Pak. Mudhafun ilaih, betul. Terus? Majrurun. Matu jarihi. Kasratun. Kasratun. Zahiratun apa-apa tadi? Hah? Kalau zahira, berarti Al-Aidi. Itu zahira, Al-Aidi. Al-Aidi. Bukan heratun, Pak. Nah, ini kan sudah kita pelajari kapan isim manqus ini harakatnya muqaddarah. Kapan harakatnya muqaddarah? Kalau tadi kita bahas ada tentang ya, membuang ya isim manqus. Kapan dibuang, kapan tidak ya. Kalau terkait dengan i'rab atau harakat, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kapan dia muqaddarah? Kapan muqaddarah? Muqaddarahnya kalau dia bukan mansub. Bukan mansub. Iya, kalau bukan mansub dia muqaddarah. Berarti apa? Dia marfu, majrur, muqaddarah. Ya, kalau dia mansub enggak, al-aidiya, al-qadiya, itu mansub. Al-qadiya, al-mashiya, al-jariya, itu harakatnya zahirah. Tapi kalau dia marfu dan majrur, harakatnya apa? Muqaddarah. Muqaddarah. Ya. Arti muqaddarah ditetapkan harakat dhamma di ya maupun kasrah di huruf ya. Kenapa tidak dizahirkan? Lis thiqal. Kena berat. Ya. Jadi al-aidi, jadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun 'alal ya. Mana'a min zuhuriha ath-thiqalu. Ath-thiqalu, ath-thiqalu. Berat. Ya, berat. Ath-thiqalu li'annahu ismun manqusun. Ismu manqusin. Naam, ismu manqusin. Paham ini? Ya, Ustaz, ya. Baik. Kalau uli isim manqus kah bukan? Isim manqus kah? Uli. Bukannya di akhir al ya sebelumnya kasrah? Tapi ini an. Hah? Ini mudhaf. Ya, kedudukan mudhaf yang saya tanya bukan kedudukan. Yang saya tanya adalah bentuk kata. Apakah dia isim manqus? Uli? Iya, Ustaz. Iya, yakin. Kalau iya. Kalau iya, kenapa enggak saya garis ini? Bohong. Baik, kita lempar pada yang lain ya. Baik, ahsan ya, Om. Sudah jawab dari Al-Aidi, bagus ya. Iya, ya, untuk Uli kita coba pada yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Ini juga menguji tentang isim manqus ya. Iya, Ustaz. Jazakillahu khairan, Mu Abdillah. Mumtaz ya, sudah dijawab dan diirabkan. Kita berikan kesempatan untuk bagi yang lain untuk menjawab lafaz dan kalimat uli ya. Apakah itu termasuk isim manqus? Dibaca uli ya. Atau bukan. Ya, di 0218236543. Kita sapa kembali telepon berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Fakira dari Subang, Jawa Barat, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Umu Fakira ya? Iya. Baik, silakan. Silakan. Iya, silakan. Bisa dijawab? Paham pertanyaannya? Terputus. Taib, mohon maaf Umu Fakira, terputus sambungan teleponnya. Iya, terputus sambungan teleponnya. Silakan untuk dicoba kembali di 0218236543 dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di halaman 56 dalam bab isim manqus. Baik, kita sapa kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Iya, halo Ahlan. Assalamualaikum. Ya, Umu Fakira, iya. Iya, dengan Umu Safira di mana? Naam. Iya. Oh, yang tadi silakan. Alhamdulillah. Silakan. Naam, tafadhal ya, Om. Paham pertanyaannya? Oh, tadi saya mau mencoba yang uli itu kata Umu. Ya, iya, betul. Uli yang belum dijawab ini. Silakan. Iya. Ya. Lihat itunya Ustaz, enggak kelihatan. Oh iya. Paham pertanyaannya? Pertanyaan singkat. Apakah itu isim manqus atau bukan? Iya, bukan isim manqus, Ustaz. Berarti iya isim manqus. Iya. Yakin? Iya. Kenapa? Sebelumnya kasrah, Ustaz. Nah, kalau dia, kenapa enggak saya garis sikit ini? Karena enggak. Kenapa tidak saya garis ini? Kalau dia, ini yang saya garis ini berarti isim manqus. Berarti terlewatkan barangkali, lupa saya. Iya. Karena mudhof, Ustaz. Enggak, kalau mudhof itu kita bicara tentang dibuang enggak dibuangnya. Oh, iya. Tapi yang ditanya ada apakah itu isim manqus atau bukan? Itu pertanyaannya. Baik, tapi sudah dijawab ya, alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa. Baik, supaya teleponnya tidak apa ini, coba baca bawahnya. Iya. Iya. Karena masuk telepon agak susah kan? Sayang nanti kalau ditutup. Coba lanjutkan dulu. Iya. Yang bawahnya. Iya, bawahnya. Wa in kana. Wa in kana mudofan fala tuhzafu kadzalik. Iya. Araftu madiyal af'alil an. Iya. Terjemahkan, terjemiha. Wa in kana mudofan dan apabila jika mudof, jika dia mudof dan ketika dia mudof fala tuhzafu kadzalik, maka tidak dibuang. Kadzalik juga. Jadi jika isim manqusnya isim kana itu dhamir musatir taqdir huwa kembali pada manqus ya. manqus. Iya. Jika isi manqusnya mudhaf, dia sebagai mudhaf, maka juga tidak dibuang. Maka juga ya, tidak dibuang. Dibuang. Kadzalik atau juga. Contohnya. Iya. Apa yang enggak dibuang? Nah. Ya-nya. Iya. Mana naik fa'il tuhdzaf ini? Dhamir musatir takdir hiya kepada pada ya, karena sudah maklum pembahasannya. Iya. Iya. Baik, nahu? Nahu araftu madia. Nah, madial af'alil an. Perhatikan. Al-an. Ianya ada kan? Iya. Ianya sabitah. Iya. Kenapa sabitah ianya? Karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf. Iya. Dia mudhaf. Ya. Kalau sudah mudhaf, mau mafu, mau mansub atau majrur, ianya tetap. Iya, iya. Iya. Nah, ini dia mansub atau majrur atau marfu? Mansub. Betul. Mansub. Makanya harakatnya fathah zahirah. Madiyah. Fathah zahirah. Iya. Kalau marfu baru muqaddarah. Kenapa dia mansub di sini? Karena maf'ul bih. Ahsant. Maf'ul bih. Ya. Mudhaf. Al-af'ali mudhafun ilaih. Tapi ahsant. Ya. Barakallah fiqh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Pertama kali masuk. Oh ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu ya. Fiik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musafira ya. Di Subang ya, alhamdulillah. Ya. Dan sudah menjawab dengan tepat ya. Yang bagian kedua sudah ya. Araftu madhiya al-af'al an. Iya. Lanjutkan selanjutnya. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di 0218236543. Iya, dilakukan Musafira. Halo. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, silakan. Halo. Naam, halo. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Abu Hafsah di Cirebon. Abu Hafsah. Abu Hafsah. Nah, assalamualaikum Abu ya, Abu Hafsah. Silakan. Waalaikumsalam. Di Cirebon ya. Naam, silakan. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Ahlan wa sahlan ya bika ya. Naam, tafadhal. Soal ulil aidi tadi, uli tadi. Pertanyaannya isim manqus kah? Hal huwa isim manqus am la? Laisa bi ismin manqus. Limadha? Li anna al-ya laisa ya lazimah. Naam. Idhan ayu ya hadhihi? Ya asliyah. Ya asliyah? Ya asliyah berarti ya lazimah. Fa badalan bil alif. Ha? Ya asliyah. Ha? Idza qulta ya asliyah, idhan ya lazimah. Kadang ada alif lalai. Kaif? Mada? Inam. Ama isim manquf, fahuwa isim akhiru ya lazima. Kaif? Nah, idha kulta ya ahnu ya asliya, idhan hadhi ya lazima. Taib, labas. Iqra ka qawli ta'ala. Taib. Nah. Kaqawlihi ta'ala wa ma anta bihadil umyi am dolalatihim. Taib, jayid. Aswaluna haditha. Taib, limadha ya'huna thabita? Li'annahu wa mudaf. Taib, li'annahu ya. Li'annahu mudaf. Mudaf. Ahsant. Ahsant. Taib, hadhi isim. حركتها مقدرة أو ظاهرة؟ مقدرة هي اسم. مقدرة. لماذا مقدرة؟ مجرور. نعم، لأنه مجرور بالباء. صحيح. طيب أعرب. طيب من وما أو بهادي. بهادي. نعم. بهادي. نعم. باء حرف جار. الباء حرف جار. الباء حرف جار. الباء حرف جار مبني على الكسر. جيد. هذه اسم مجرور بالباء. جيد. نعم بالباء. بالباء. بالباء علامة جره كسرة مقدرة على الياء. نعم. منع. منع من ظهورها للثقل. الثقل ليس للثقل. الثقل. منع من ظهورها الثقل. الثقل هذا إعرابه فاعل منع. منع من ظهورها الثقل. نعم. طيب بارك الله فيكم. نعم وهو مضاف العمي مضاف إليه والعمي مضاف إليه مجرورا مجرورا وعلامة جره كسرة وعلامة جره ليس وعلامته وعلامة جره وعلامة جره كسرة ظاهرة ظاهرة في آخره في آخره. طيب السؤال أو على آخره يجوز في آخر أو على آخره. طيب سؤال العمي هل هو اسم منقوص أم لا؟ ليس بمنقوص. لماذا؟ لأن الياء ليست ياء لازمة بل لأن قبله سكون ليس. نعم صحيح لأن قبله ساكنة صحيح. أحسنت بارك الله فيك وفيكم بارك الله فيك. نعم وإياك ما شاء الله. جزاك الله خير أبو حفصة يا بارك الله فيك الحمد لله. Jadi al-ummi itu bukan isim manqus. Sahih. Kenapa? Karena sebelumnya adalah sukun. Itu makanya kaedah harus kita pegang. Sahih. Nah, kaedahnya kita pegang. Pertama, ianya lazimah. Baik ia lazimah itu adalah huruf ia asli atau bukan asli. Nah, kemudian yang kedua adalah sebelumnya kasrah. Ini ia lazimah, berarti apa? Ianya asli, tapi apa? Sebelumnya sukun. Umyun. Itu ia asli. Taib. Taib. Jadi pengerti lazimah ini, dia apa? Lazim bagi dia tidak diubah menjadi apa? Huruf atau menjadi fa atau menjadi huruf waw dan seterusnya. Ya. Nah ini. Taib. Jayid, tinggal sedikit lagi ya. Taib, kita berikan. Ya. Kita berikan kesempatan kembali sampai kita sempat. Atau tunda ya. Karena ada tugas. Wajib pertama uli. Cari jawabannya. Apakah dia isim manqus atau bukan? Kalau isim manqus kenapa? Kalau bukan kenapa? Ya, sudah. Kemudian sebagai apa jabatan kata uli di sini? Itu tugas. Yang kedua, insyaAllah kita akan lanjutkan pekan depan. Wa in kana manqusan, insyaAllah sampai isim mamdud kita bahas insyaAllah. Wa in kana mansuban. Iya. Taib, masyaAllah. Taib. Naktafi, Ustaz? Taib, naktafi bihadal qadar, insyaAllah. Ada pertanyaan? Taib, kita akan angkat pertanyaan di penghujung kajian ini. Ada beberapa yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, di sini disebutkan untuk isim manqus, Ustaz. Ya. Apakah dalam posisi mansub saja, yaitu ditampakkan, zahir, atau ada yang lainnya? Dan bagaimana dalam keadaan sukun, Ustaz? Kalau khair? Enggak ada. Isim enggak ada sukun. Perhatikan, isim tidak ada sukun. Isim itu tanda khusus bagi fi'il. Sukun, Ustaz. Iya, sukun. Nah. Jadi sukun itu tanda khusus bagi fi'il. Mungkin dia kira kalau ya itu dia akhir enggak ada harakat dikira sukun. Nah. Enggak. Jadi sukun itu adalah tanda fi'il. Ya. Yang ada sukun itu tanda mabdi. Perhatikan, ini kita bicara isim maksud, isim manqus itu isim mu'rab. Jangan campur aduk dengan isim mabdi. Nanti isim mabdi adanya ada tanda sukun. Itu tanda sukun bukan tanda i'rab, tapi apa? Tanda bina. Tanda bina berbeda dengan tanda i'rab ya. Iya. Jadi kalau isim mabni ada sukun, ada dhamma, ada sukun, ada kasrah kan? Iya, ada fathah, itu isim mabni. Kita bicara ini adalah isim mu'rab. Kalau sudah isim manqus, isim maksur dan isim mamdud itu isim mu'rab. Nah, ini tidak ada baris sukun. Enggak ada sukun. Walaupun enggak ada harakat di ujung. Itu enggak ada sukun. Sukun adalah tanda fi'il ya. Nah. Kalau enggak ada sukun berarti apa? Imma dia dhammah, marfu istilahnya, wa imma mansub, wa imma majrur. Kalau sukun itu majzum. Majzum itu tanda fi'il. Nah, tanda fi'il khusus ada sukun atau majzum istilah lain kan. Nah, tanda isim khusus apa? Majrur. Karena fi'il enggak ada majrur. Nah, itu tanda khusus bagi masing-masing. Ya. Yang marfu dan mansub, fi'il ada marfu, ada mansub. Isim juga ada marfu, ada mansub. Tapi kalau majzum atau sukun, itu tanda fi'il khusus. Kalau majrur atau kasrah, itu tanda isim khusus. Tidak dimiliki oleh fi'il. Begitu sebaliknya. Sukun dan majzum itu enggak dimiliki oleh isim. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, demikian akhi, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, pada lafaz firman Allah, "Faman ittara ghaira baghin wala 'ad." Iya. Apakah ghaira termasuk isim majrur, jazakallahu khair? Isim majrur? Maaf. Mungkin apakah ghaira termasuk huruf jar ya? Bukan huruf jar, itu isim. Ghair itu isim. Dia mudhaf. Ini hal kedudukannya. Masyaallah. Hal. Iya. Itu isim bukan huruf jar. Saya ulang kembali ya, Pak. Itu apa? Kalau idhafan mudhaf enggak bisa huruf sebagai mudhaf. Ya. Yang mudhaf itu adalah isim. Jadi idhafah itu adalah penggabungan dua suku kata. Kata apa? Isim. Nah, kalau huruf tidak bisa digabung. Tidak ada idhafah huruf mudhaf, enggak ada. Iya. Jadi ghairah ini isim. Taib barakallahu fikum, Ustaz, insyaallah. Taib barakallahu fikum jami'an, ingat ya tugas ya, uli serta insyaallah kita lanjutkan wa in kana mansuban. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi